Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan pertemuan rutin kita pada Rabu malam Kamis dengan membaca karya dari Al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah yang berjudul Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Kemarin kita telah memasuki bab yang baru, bab qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bab yang berkaitan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain, tidak ada sifat hasad kecuali pada dua perkara. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan dinukilkan oleh beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak ada sifat hasad kecuali pada dua perkara, pada dua orang. Jadi hukum asal hasad seperti yang telah saya jelaskan bahwasanya perkara yang tercela dan terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pada dua orang. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam, rajulun ataahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-lailu ana an-nahar. Adalah seorang yang membaca Al-Qur'anul Karim yang sebelumnya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia nikmat fasih dalam membaca Al-Quranul Karim. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lailu ana an-nahar. Dan dia membaca Al-Quranul Karim tersebut sesering mungkin. Paginya, siangnya, sorenya, malamnya, dia terus membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu menghafalnya ataukah memurojaahnya ataukah sekedar membaca Al-Quranul Karim. Maka jenis orang yang pertama ini boleh kita hasad kepada dia. Ketika dia membaca Al-Quranul Karim sering, bacaannya bagus, mujawad, dengan ilmu tajwid, maka boleh kita hasad dengan orang yang semacam ini. Yang kedua kata beliau, alaihi salatu wassalam, murajulun, dan seorang yang asahullahu malan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta benda yang melimpah. Fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar. Dan dia mensadaqahkan, menginfakkan hartanya sering sekali. Pada malam dan siangnya. Ini bentuk kinayah. Istilah ibarah dari Nabi SAW. Sepanjang siang dan malamnya dia selalu mensedekahkan hartanya. Menginfakkan hartanya. Artinya hartanya tidak pergi ke dalam. Atau tidak pergi kepada tempat-tempat kemaksiatan. Yang dimurkai oleh Allah SWT. Akan tetapi hartanya itu diberikan, diinfakkan, disedekahkan kepada apa-apa yang diridhai oleh Allah SWT. Kemudian hadis yang berikutnya yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Mas'ud. Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain, tidak ada sifat hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allahu malan fasullitahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama adalah seorang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta yang melimpah, kemudian dia diberikan nikmat yang berikutnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak mengeluarkan hartanya kecuali pada al-haq, kecuali pada jalur kebaikan. Karena kita mengetahui bersama yang namanya al-mal adalah fitnah ketika tidak bisa dimanfaatkan oleh si empunya kepada perkara-perkara kebaikan. Maka ini adalah fitnah yang besar. Cukuplah kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang yang fakir. Cukup kita mengetahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang fakir, menunjukkan bahwasanya harta itu tidak memiliki kemuliaan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang bisa memasukkan seorang ke dalam syurganya. Harta bukanlah satu-satunya cara untuk orang mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara yang lainnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir, takut akan dibukakannya pintu dunia kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum. Karena dunia ini fitnah, harta yang melimpah adalah fitnah. Sedikit sekali orang-orang yang bisa memanfaatkan hartanya kepada kebaikan, kecuali mereka mendapatkan taufik, inayah, pertolongan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak mendapatkan taufik dari Allah azza wa jalla, sulit. Maka tatkala ada seorang yang diberikan harta yang melimpah, kemudian dia mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, tidak dia keluarkan kecuali pada sesuatu yang baik, maka kita boleh dan pantas untuk hasad kepada orang yang demikian. Seandainya aku memiliki harta yang melimpah pula, aku ingin untuk bersedekah seperti apa yang telah dia lakukan. Aku ingin berinfak, menyumbang ini, menyumbang itu seperti apa yang telah si fulan lakukan. Ini boleh. Begitu pula yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, warajulun atahu Allahu al-hikmah, atau warajulun atahu Allahu hikmatan. Ada dua riwayat dengan alif lam dan tanpa alif lam. Dan seorang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hikmatan, sebuah hikmah, nanti insyaAllah ta'ala akan dijelaskan oleh beliau apa maksud dari al-hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Setelah dia diberikan al-hikmah tersebut, dia bisa memanfaatkan hikmah tadi dan mengajarkan al-hikmah tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian pada riwayat berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga mengatakan dengan makna yang sama, yaitu tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Pertama, orang yang diberikan harta yang melimpah, kemudian tidak dia keluarkan kecuali pada kebaikan-kebaikan. Dan yang kedua, orang yang diberikan hikmah dan dia bisa memanfaatkan serta mengajarkan al-hikmah tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian berkata al-musannif alaihi rahmatullah, membawakan riwayat dari Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu atau alaihi rahmatullah, fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Di sini beliau akan menjelaskan, al-musannif al-imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah akan menjelaskan, merinci, menukilkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaksud dengan al-hikmah, sehingga orang boleh berhasad, iri kepada orang yang diberikan hikmah tersebut. Nukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-34, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ma yutla fi buyutikun, apa yang kalian baca di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan al-hikmah, apa yang kalian baca dari al-hikmah. Dijelaskan oleh Qatadah alaihi rahmatullah, minal Qur'ani was sunnah. Yang dimaksud dengan al-hikmah adalah as-sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka perintah ini yang secara khusus ditujukan untuk para ummahat, para wanita, para nisa, wazkurna ma yutla fi buyutikun. Selalu ingatlah apa yang telah dibaca di rumah-rumah kalian, min ayatillah. Maksudnya apa? Al-Quranul Karim. Dijelaskan oleh Qatadah alaihi rahmatullah, Al-Quranul Karim wal-hikmah. Hikmah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadith beliau alaihi salatu wasallam. Begitu pula dinukilkan dengan riwayat lain dari Qatadah alaihi rahmatullah di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, Qatadah mengatakan, yuridu sunnah yamunna alaihinna bidhalik. Yang dimaksudkan al-hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah as-sunnah. Telah kita jelaskan makna sunnah secara global. Kalau dilihat dari sisi ilmu fikih, berbeda dari sisi ilmu al-aqidah. As-sunnah yang dimaksudkan di sini adalah ajaran-ajaran apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Bukan maksudnya sunnah seperti salat, sunnah setelah maghrib, setelah isya, sebelum al-fajr. Tapi sunnah di sini adalah ajaran, semua ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Bagaimana beliau berakidah, bagaimana beliau berakhlak, bagaimana beliau beradab. Di antara akidah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf di tengah-tengah kita dengan sebutan dari kalangan para ulama, aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Artinya adalah akidah yang mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam. Yang meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy-Nya. Ini akidah Nabi. Maka tatkala ada sebagian kaum muslimin yang meyakini Allah berada di mana-mana dan bukan di atas arsy-Nya, berarti telah menyelisihi akidah Nabi alaihi salatu wasalam. Telah menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kata Qatadah, yuridu sunnah yamunna alaihim nabi dhalik. Yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah as-sunnah. Makna dari al-hikmah adalah as-sunnah. Yang telah diberikan kepada mereka berupa kenikmatan-kenikmatan. Karena sunnah ini hakikatnya adalah minnah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sunnah kita bisa mengetahui jalan terang menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sunnah kita bisa mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu-ilmu kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Dengan sunnah kita mudah dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat dari sunnah tersebut adalah al-minnah ataukah an-ni'mah. Kemudian dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah sebuah riwayat dari Al-Hasan. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Dan mereka adalah orang-orang yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Kitab wal-Hikmah. Al-Kitab, Al-Quranul Karim. Qala Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, Al-Kitab maknanya adalah Al-Quranul Karim, wal-Hikmatu Sunnah. Makna dari hikmah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tafsir penjelasan dari Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah. Maka kita lihat mereka para imatul salaf Qatadah Al-Hasan memiliki pemahaman yang sama tatkala menafsirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perbedaan di sisi mereka. Mereka sama menafsirkan al-hikmah dengan as-sunnah. Apakah itu Qatadah ataukah Al-Hasan Al-Basri. Menunjukkan kepada kita bahwasanya sumber ilmu mereka adalah satu. Tidak bercabang. Yaitu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mau melihat lagi, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil dari sumber yang satu pula, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ilmu ini akan terus diwariskan oleh para ulama. Apa yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan terhapus, tidak akan terhenti. Pasti akan terus ada dan dilestarikan. Dan ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra Al-Qur'anul Karim, dan kamilah yang akan senantiasa menjaga Al-Qur'an tersebut sampai kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Dan di antara tafsir terbaik dari Al-Qur'anul Karim setelah Al-Qur'an pula yang menterjemahkannya adalah sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itulah yang diajarkan kepada para sahabat beliau hingga turun terus diwariskan kepada para a'immatu as-salaf dari kalangan tabi'in ataukah atba'at tabi'in. Kemudian dinukilkan pula oleh al-imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah dari Abdullah bin Wahab. Beliau berkata, qala li malikun, al-imam Malik pernah berkata kepadaku, seraya beliau mengucapkan menukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa atainahu al-hukma sabiyya, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Yahya, dan kami telah mengaruniakan kepadanya al-hukma, hukum-hukum sabiyya, semenjak masih kecil. Wa qawluhu fi Isa, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala pada Nabiullah Isa, qad ji'tukum bil hikmah, kami telah mengutusmu dengan hikmah, Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Dan kami telah mengajarkan kepadanya al-kitab wal hikmah. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dibaca di dalam rumah-rumah kalian dari Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan al-hikmah. Berkata Malik, ini syahidnya. Berkata Imam Malik Ibnu Anas. Al-Imam Malik Ibnu Anas, Imam Daril Hijrah. Siapa kunyahnya Imam Malik? Jihad. Kunyahnya Imam Malik siapa? Abu siapa? Abu Abdurrahman atau Abu Usama? Nabil. Abu Abdurrahman atau Abu Malik? Kunyahnya Imam Malik. Hah? Abu siapa? Imam Malik. Ahmad. Abu Abdurrahman. Betul apa salah? Randi. Hah? Hamzah, betul apa salah? Anas. Imam Malik siapa kunyahnya? Abu siapa? Abu Abdurrahman. Yasin. Siapa itu? Hah? Hasan. Abu Abdullah. Bukan Abu Abdurrahman. Abu Abdullah. Kaedah yang harus antum perhatikan, anak-anak Banin, perhatikan semuanya. Kaedah yang harus antum perhatikan, semua imam yang masyhur, ada empat imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sama Imam Abu Hanifah. Empat imam dalam bidang fikih, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Kunyahnya semuanya sama, Abu Abdullah. Enggak ada yang memiliki kunyah selain Abu Abdullah. Empat-empatnya sama kunyahnya. Faham? Iya, Wan. Iya, Zed. Siapa kunyahnya Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah, siapa kunyahnya? Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah siapa kunyahnya? Randi. Hah? Siapa? Tadi kaidahnya sudah. Abu Abdullah. Nama beliau Abu Hanifah. Ya, semuanya empat-empatnya imamnya namanya, kunyahnya Abu Abdullah. Baik. Maka Imam Malik, Imam Daril Hijrah, mengatakan al-hikmatu fi hadza, yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya al-hikmah, kulluhu ta'atullah. Al-hikmah yang dimaukan di sini adalah seluruhnya berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ittiba'u laha, dan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal fiqhu fi dinillah, dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bihi, dan mengamalkan agama tersebut. Jadi makna hikmah di sini ada 4 poin. 4 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Makna al-hikmah kalau yang dijelaskan oleh para Aimatus Salaf yang lainnya seperti tadi. Siapa? Sebelumnya siapa? Imam? Siapa sebelumnya? Yang menjelaskan al-hikmah adalah sunnah. Hah? Al-Hasan al-Basri. Satu lagi? Qatadah. Ahsan. Jadi Al-Hasan Al-Basri wal Imam Qatadah mengatakan al-hikmah adalah sunnah. Kalau Imam Malik menyebutkan rinciannya. Jadi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah adalah secara global, secara mujmal. Rinciannya ada 4 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Yang pertama kata beliau, kulluhu ta'atullah. Al-hikmah yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah seluruh ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ittiba'u laha, ini poin yang kedua. Wal-ittiba'u laha, mengikuti ketaatan-ketaatan tersebut. Artinya dia tidak meninggalkan ketaatan itu. Ketaatan itu diikuti oleh seorang hamba tadi. Yang ketiga, wal-fiqhu fi dinillah, memahami. Memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah wal-amalu bihi, mengamalkan. Mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini rincian yang disebutkan oleh Al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Seakan-akan ada perbedaan. Tidak. Sunnah secara umum. Mana dari sunnah secara umum? Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Semuanya ketaatan. Karena tidak ada di dalam sunnah kecuali ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalam sunnah Nabi kecuali agar kita memahami agama Allah. Tidak ada di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kecuali agar kita mengamalkan apapun yang ada di dalam ad-din, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibn Wahab, dan berkata Abdullah Ibn Wahab alaihi rahmatullah, wa sami'tu Malikan maratan ukhra. Aku pernah mendengar Al-Imam Malik di waktu yang lain beliau menjelaskan, alladhi yaqa'u fi qalbi. Kata Al-Imam Malik alaihi rahmatullah, alladhi yaqa'u fi qalbi anna al-hikmata hiya al-fiqhu fi dinillah. Jadi berkata Imam Malik alaihi rahmatullah pada kesempatan yang lainnya, alladhi yaqa'u fi qalbi, yang aku rasakan makna dari al-hikmah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di banyak ayatnya, dan disebutkan pula oleh Nabi SAW di banyak hadisnya, di salah satunya adalah hadis la hasada illa fitnatain. Ya, aku rasakan, kata beliau, makna dari al-hikmah tersebut adalah al-fiqhu fi dinillah, memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita koneksikan dengan sabda Rasul SAW, jenis orang yang kedua yang kita boleh hasad kepadanya adalah warajulun atahullahu hikmatan, seorang yang telah dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hikmah. Penjelasan yang pertama atau tafsir yang pertama as-sunnah, seperti perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri dan Al-Imam Qatadah. Yang kedua kata Al-Imam Malik, hikmah di sini adalah al-fiqhu fi dinillah. Jadi rajulun atahullahu hikmatan, seorang yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-fiqh fi dinillah. Ketika seorang dikaruniakan oleh Allah azza wa jal pemahaman di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, kita boleh hasad kepada seorang yang alim, seorang yang berilmu. Dan ini diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau hasad yang diizinkan di sini seperti yang kita telah ketahui bersama, namanya adalah al-ghibbah. Qal, kemudian berkata Imam Malik, wa mimma yubayyinu dhalik, dan kenapa aku menganggap dan merasakan bahwasanya ini adalah makna dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan lafaz al-hikmah. Kata Imam Malik, wa mimma yubayyinu dhalik, dan yang menjelaskan hal tersebut, annar rajula, adalah apabila seorang tajiduhu, apabila seorang kalian mendapatinya akilan fi amri dunia, kalian mendapati orang tersebut adalah seorang yang akil, seorang yang faham tentang ilmu dunia. Za nazarin fiha, dan dia pandai dalam urusan-urusan dunia. Wa basarin biha, dan dia sangat teliti tentang perkara-perkara dunia. Dia ahlinya sudah. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menasihati beberapa orang sahabat beliau yang memang memiliki harta yang melimpah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian orang yang lebih paham tentang perkara-perkara atau urusan-urusan dunia kalian. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwasanya diriku ini enggak terlalu paham tentang perkara dunia. Tidak bisa terlalu mendalami urusan-urusan dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diutus memang untuk yaumul akhir. Maka yang mendorong Al-Imam Malik mendefinisikan, mentafsirkan al-hikmah dengan al-fiqhu fi dinillah, kata beliau di antaranya adalah ketika engkau melihat seorang yang paham sekali tentang urusan-urusan dunianya. Wala ilma lahu bidinih. Akan tetapi dia tidak memiliki ilmu agama. Ini jenis orang yang pertama. Ini Al-Imam Malik berusaha membuka pencerahan kita. Jadi ada di sana dua orang. Yang pertama, ilmu dunianya luar biasa. Teliti, faham, urusan-urusan dunia sudah dia memahami. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, ada orang kedua, orang pertama tadi memahami ilmu dunia tapi dia tidak punya ilmu agama. Jenis orang yang kedua kata beliau, wa tajidu akhar dha'ifan fi amri dunia. Dia enggak faham urusan-urusan dunia. Aliman bi amri dinihi, akan tetapi dia faham tentang urusan-urusan agamanya, tentang ilmu syar'i. Dia bidangnya sudah. Tentang Al-Qur'anul Karim, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basiran bihi, yang dia sangat teliti tentang ilmu-ilmu syar'i tersebut. Yu'tihillah iyyahu wa yuharrimuhu hadza. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dia perkara akhirah, ilmu-ilmu akhirah, akan tetapi mengharamkan, menghalangi tentang ilmu-ilmu dunia, urusan dunia. Fal hikmatul fiqhu fi dinillah. Maka ketika engkau memperhatikan, kata beliau, dua jenis orang tersebut, maka terlihat jelas al hikmah adalah orang-orang yang tatkala Allah Azza wa Jalla memberikan dia ilmu agama, bukan ilmu dunia. Bisa difahami? Al-Imam Malik membuka pencerahan kita. Kalau kita melihat seorang yang faham tentang ilmu dunianya, urusan dunia sudah dia bidangnya, tapi ilmu agamanya enggak ada. Urusan-urusan dunia dia bidangnya, tapi ilmu agamanya tidak ada. Orang yang kedua, ilmu agamanya luar biasa, tapi urusan dunianya dhaif, dia lemah. Maka kata beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang al-hikmah ada pada orang yang kedua, bukan orang yang pertama. Kenapa bukan orang yang pertama? Karena al-hikmah yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya diturunkan kepada orang-orang yang mulia, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, Rasul, Yahya, Maryam, kemudian Isa. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu memahami urusan-urusan dunia mereka. Urusan akhirahnya luar biasa. Mereka bidangnya di dalam urusan-urusan akhirah. Oleh karenanya, kata Imam Malik, kalaulah kita merasakan hasad, merasakan iri kepada dua orang, dan kita diberikan pilihan, mau hasad kepada orang yang pertama ataukah yang kedua, maka orang yang berpikir dengan pemikiran-pemikiran yang masih jernih di atas fitrah, maka dia akan hasad kepada orang yang kedua. Walaupun urusan-urusan dunia dhaif, dia tidak memiliki apa-apa, akan tapi ilmu akhirahnya adalah ilmu yang mumpuni. Qala Ibnu Wahab, berkata Abdullah Ibnu Wahab, setelah beliau menjelaskan apa yang dinukilkan oleh atau dari Al-Imam Malik alaihi rahmatullah, wa sami'tuhu yaqul, dan aku pernah mendengar di lain waktu Al-Imam Malik mengatakan, al-hikmatu wal-ilmu nurun yahdi bihillahu may yasha walaysa bikathratil masail. Dan yang dimaksud dengan al-hikmah dan ilmu ini adalah benar-benar hakikat dari cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, al-hikmah, dan al-ilmu adalah hakikat dari cahaya yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yahdi bihillahu may yasha, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Walaisa bikasratil masail, dan bukanlah tanda dari seorang yang berilmu, seorang yang faham tentang urusan agamanya, ketika dia sering bertanya. Ini ucapan dari Al-Imamu Malik alaihi rahmatullah. Kemudian asar yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah, bisanadihi dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hikmah tazidu syarif syarafan. Yang namanya al-hikmah akan menambah seorang yang mulia kemuliaannya. Jadi kemuliaan seorang yang mulia akan bertambah dengan adanya al-hikmah. Wa tarfa'ul mamluk hatta tujallisuhu majalisal mamluk. Dan al-hikmah tersebut akan mengangkat derajat seorang hamba sahaya. Akan mengangkat derajat seorang abd, seorang hamba, sampai-sampai al-hikmah tadi, walaupun dia adalah seorang hamba sahaya, tapi memiliki hikmah, memiliki ilmu yang luar biasa, pemahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, bisa mengantarkan dia sampai duduk ke majalisul mamluk, di tengah-tengah para orang-orang yang mulia, di tengah-tengah para raja. Artinya, walaupun dia adalah seorang yang hina, seorang budak, hamba sahaya, akan tetapi dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa sampai kepada derajat yang mulia. Yang mengantarkan hal tersebut adalah ilmu dan pemahaman agama yang dia miliki. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Selesai kita dari bab ini, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada bab yang baru. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu ma'adin," bahwasanya manusia-manusia itu memiliki tingkatan-tingkatan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tafadhal al-mu'adzin yu'adzin. Setelah itu kita bahas atau menjawab dua pertanyaan yang ada. Kita tutup majelis ini dengan dua pertanyaan yang naik. Yang pertama, bismillah, afwan, Anda mau nanya apa hukum ketika ia lagi sedang sujud? Ini yakin Anda dari anak-anak ini pertanyaannya. Bahasanya masih. Siapa yang nulis pertanyaannya? Apa hukum ketika ia sedang sujud, kemudian ia mengenai sikunya dengan lututnya, apa hukumnya? Dan sikunya juga mengenai lantai. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara yang benar dalam melakukan salat. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istainu birrukab. Ketika sujud, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda istainu birrukab. Minta bantuanlah kalian kepada ar-rukab, kepada lutut. Artinya, tatkala ada beberapa kondisi atau di saat beberapa kondisi kita mengalami kesulitan, hukum asalnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sujud harus melebarkan tangannya. Kalau salatul jamaah tidak mungkin karena akan memudaratkan orang lain. La darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan di dalam Islam dan kita tidak boleh memudaratkan orang lain. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Linu baina aidi ikhwanikum." Disuruh saling lin, lemah lembut. Jangan keras-keras, jangan kasar-kasar kepada saudara-saudara kalian sesama muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah sabda Nabi SAW, istainu birrukab, minta bantuanlah kepada lutut. Jadi kalau dalam beberapa kondisi boleh kita menyenderkan siku kita kepada lutut ataukah paha, bagian bawah atau tengah, maka ini diperbolehkan. Tapi tidak di setiap kondisi, hanya beberapa kondisi tertentu. Tapi kalau pertanyaan yang kedua, ketika menempelkannya ke lantai, maka ini ada larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh. Tidak boleh menempelkan kedua tangan di lantai. Karena menyerupai sesuatu hewan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kalb. Tidak boleh dalam kita sujud menempelkan kedua tangan kita, siku ini, ke lantai. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Berdasarkan dalil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk kita dilarang bertasyabbuh dengan hewan anjing yang terlaknat atau dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kedua, bismillah, apakah ada dalil dari as-sunnah yang membolehkan berjabat tangan atau bersalaman setelah sholat seperti yang dilakukan oleh orang-orang awam? Ya, tanyakan kepada mereka yang mengamalkan. Apakah ada dalil tatkala mereka melakukan hal tersebut? Kalau mereka tidak bisa mendatangkan dalilnya, berarti bukan bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak pernah dinukilkan sedikit pun dan sekalipun dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukuplah bagi kita tatkala mengetahui sebuah amalan tidak dilakukan oleh Nabi, tidak pula dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, tidak pula tabi'in, atba'ut tabi'in, a'immatus salaf. Cukuplah kita mengetahui bahwasanya amalan tersebut tidaklah berdasarkan ahadits sahihah, walaupun mereka mendatangkan hadis-hadis yang teranggap oleh mereka sebagai sahih. Maka kalau kita teliti lebih dalam, kita telaah lagi, maka hadis-hadis yang dipakai atau dalil-dalil yang dipakai oleh mereka adalah yang dhaif, lemah, tidak berdasarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada majlis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.